Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد جماعة رحمني ورحمكم الله الحمد لله senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata dengan limpahan taufik, hidayah, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sehingga di malam hari ini kita bisa bermajlis kembali di masjid ini dalam rangka talabul ilmi syar'i, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan talabul ilmi, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kata Imam Ahmad rahimallahu ta'ala, amalan orang yang menuntut ilmu agama tidak ada yang bisa menyainginya. In sahhat niyatuhu, kalau niatnya itu benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan keagungan, kemuliaan, ketinggian dari amalan menuntut ilmu agama Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun?" Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama kedudukannya orang-orang yang mereka mengerti tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang-orang yang enggak mengerti? Ini pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Maknanya tidak akan sama. Seorang suami yang mereka mengerti tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan sama kedudukannya dengan seorang suami yang tidak mengerti tentang agama Allah. Seorang istri yang mereka mengerti tentang agama Allah tidak akan sama kedudukannya dengan seorang istri yang tidak mengerti tentang kedudukan Allah, kedudukan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang rakyat yang dia mengetahui tentang agama Allah pasti kedudukannya tidak akan sama dengan rakyat yang tidak mengetahui tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan demikian, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun?" Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama kedudukannya orang yang ngerti tentang ilmu agama Allah dengan orang-orang yang enggak ngerti tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Naam. Perbedaan antara orang yang mengerti tentang agama Allah dengan orang yang tidak mengerti tentang agama Allah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. La yastawi, tidak akan sama ashabun nar, orang-orang yang menjadi penduduk neraka dengan orang-orang yang menjadi penduduk ahli syurga, enggak akan sama kedudukannya. Ashabul jannati humul faizun. Penduduk surgalah mereka orang-orang yang berbahagia. Ini untuk memberitahukan kepada kita, itulah letak ketidaksamaannya antara orang yang tidak mengerti tentang ilmu agama Allah dengan orang yang mengerti tentang agama Allah. Seperti penduduk surga dengan penduduk neraka. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidak akan sama. Nah. Maka berbahagialah dan bersyukurlah manakala Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita di sisa umur kita untuk bisa menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dan ikhlaskan itu semuanya semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan sedikit pembahasan kita tentang niat. Di dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innal ghazata idza ghanamu ghanimatan ta'ajjalu thulutsai ajrahum." Thulutsai ajrihim. Fa illam yaghnamu syai'an tamma lahum ajrahum. Pembahasan kita adalah terkait dengan niat seseorang melakukan sebuah ibadah, namun dia iringi, dia ikhlas melakukan ibadah itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, namun dia iringi pula untuk mendapatkan manfaat-manfaat duniawiyah. Apakah ini diperbolehkan? Kita lihat. Dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya seseorang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia mengambil ghanimah dari perangnya, maka dia telah mendapatkan 2/3 dari pahalanya yang akan dia dapatkan. Jadi 2/3 pahala itu telah dia ambil dengan adanya ghanimah tersebut. Nah, fa illam yaghnamu, tapi kalau dia tidak mengambil ghanimah, dia berperang semata-mata untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, tamma lahum ajrahum, maka akan sempurna bagi mereka pahala mereka. Akan sempurna pahala mereka bagi mereka. Naam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kalau seseorang beribadah dengan suatu ibadah yang dia mendasari atau dia dasarkan ibadah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia ikuti untuk mendapatkan manfaat-manfaat duniawiyah yang memang telah ditetapkan oleh Allah maupun Rasulnya, maka yang demikian tidak mengapa. Tidak membahayakan ibadahnya sedikit pun. Nah, tasyarikul ibadah, bergabungnya ibadah dengan sesuatu dari dunia selama itu bukan riya, bukan sum'ah, maka tidak membatalkan ibadah dia. Tidak membatalkan ibadahnya sedikit pun. Tetapi yang nanti banyak berperan adalah niat dia lebih besar yang mana. Misalnya seseorang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia istighfar karena Allah Subhanahu wa taala agar menggugurkan dosa-dosa dia sekaligus agar dia dikaruniai anak misalnya. Agar dibukakan rizki untuknya dengan istighfar dia. Boleh yang demikian. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anistaghfiru." Dan hendaklah kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb kalian. "Innahu kana ghaffara." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengampun. "Yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Kata Allah Subhanahu wa taala. Di depan Allah memerintahkan untuk istighfar. Dengan istighfar, yursilis sama'a alaikum midrara. Maka Allah akan menurunkan hujan kepada kalian. Wa yumditkum bi amwal. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan melapangkan kepada kalian harta dengan istighfar. Wal banin, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keturunan kepada kalian dengan istighfar. Ini targhib. Nah, ini hasungan dan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kalau dia beristighfar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia iringi pula agar, sekali lagi, agar dimudahkan rizkinya, agar dilapangkan rizkinya, diberikan keturunan, maka yang demikian tidak membahayakan ibadahnya sedikit pun. Mengapa? Karena ini pula yang dihasung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kemudian dia memurnikan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang sempurna baginya. Yang sempurna. Baik. Tetapi kalau dia hanya ingin mendapatkan keturunan semata dengan istighfarnya, atau ingin mendapatkan dilapangkan rizkinya, maka itu yang dia dapatkan. Itu pun juga kalau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan pahala apa-apa. Bahkan dikhawatirkan justru ini akan menyeret seseorang kepada perbuatan dosa. Kalau semata-mata tujuannya adalah duniawiyah. Sebagaimana yang telah kita baca ayat-ayat yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ. Nah, barang siapa yang menginginkan dengan amalan akhiratnya itu semata-mata dunia dan perhiasannya, نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ, kami berikan kepada mereka, kami berikan, kami sempurnakan balasan itu untuk mereka di dunia. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka semat sekali-kali tidaklah mendapatkan kerugian. Tetapi orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang tidak akan nanti mendapatkan bagian di akhirat. Wa laisa lahum fil akhirati min khalaq. Mereka tidak mendapatkan bagian, nah, di negeri akhirat. Wahabita ma sana'u, dan gugurlah, hilanglah apa yang dulu mereka kerjakan, dan batillah apa yang mereka lakukan itu. Nah, tadi yang hadis yang kita baca di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seseorang berjihad dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia juga menginginkan, mudah-mudahan dengan jihad ini saya mendapatkan ghanimah, karena saya lagi banyak hutang misalnya, mendapatkan pembagian ghanimah. Nah, kalau yang seperti ini dan dia betul mendapatkan ghanimah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah mendapatkan 2/3 balasan di dunia. Tapi kalau dia murni di dalam berjihad itu semata-mata untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menginginkan ghanimah, kemudian dia dikasih ghanimah, beda kedudukannya. Tidak ada niat dalam dirinya untuk mendapatkan ghanimah, tetapi kemudian dia mendapatkan ghanimah dibagi. Maka yang demikian sempurna pahala untuk orang tersebut. Nah, sempurna pahala bagi orang tersebut. Baik. Sekarang faslun, kata beliau rahimahullah taala. Wa amma niyyatu bil ma'na alladhi yadhkuruhu al fuqaha'u wa huwa tamyizul ibadati min al 'adati wa tamyizul ibadati ba'dihā min ba'din, fa innal imsāka 'anil aqli wa syurbi yaqa'u taratan hamiyatan wa taratan li'adamil qudrati 'alal aqli wa taratan tarakan li syahwati lillahi 'azza wa jalla. Adapun niat, dengan makna yang para fuqaha menyebutkannya, yaitu untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain, atau untuk membedakan satu ibadah dengan kebiasaan. Maka contohnya misalnya seseorang yang menahan dari makan dan minum. Seorang kok enggak makan dan minum? Apa mesti berpuasa? Belum tentu. Seorang yang menahan dari makan dan minum, terkadang itu dalam rangka baginya untuk menjaga kesehatan dia. Dia tinggalkan makan dan minum. Terkadang memang dia tidak mampu untuk makan dan minum. Dan terkadang dia tinggalkan kesenangan tersebut dalam rangka untuk mendapatkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka meninggalkan makan dan minum dia, kalau itu yang dimaksud adalah untuk berpuasa, maka itu membutuhkan niat. Yahtaju fi siyami ila niyatin liyatamayyaza bidzalika an tarki at'ami ala ghairi hadzal wajhi. Kalau dia tinggalkan makan, dia tinggalkan minum dalam rangka berpuasa, maka membutuhkan niat untuk membedakan dengan perbuatan yang lain. Dia makan dan minum mungkin lagi enggak selera. Nah, bisa jadi. Sehingga kalau dia sekedar tinggalkan makan dan minum tapi tidak ada niat berpuasa pada dirinya, maka tidak dihitung sebagai ibadah puasa. Walaupun dia enggak makan, walaupun dia enggak minum mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, tapi enggak ada niat, maka bukan dianggap sebagai sebuah puasa. Ini makna niat yang disebutkan oleh fuqaha untuk membedakan mana itu ibadah, mana itu kebiasaan, dan untuk membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Wa kadzalika al-ibadatu kas-salati was-siyami minha fardun wa minha naflun. Demikian juga ibadah-ibadah seperti salat, puasa, di antaranya itu ada yang wajib, di antaranya ada yang sunnah. Mana yang wajib, mana yang sunnah, dibedakan dengan niat. Dibedakan dengan niat. Begitu juga yang wajib. Ibadah yang wajib wal fardu yatanawwa'u anwa'an. Begitu juga ibadah yang wajib itu juga bermacam-macam bentuknya. Fa innas salawati al-mafruḍāti khamsu ṣalawātin kulla yawmin wa laylatin. Salat yang wajib itu ada 5 salat dalam sehari dan semalam. Nah, maka itu harus dibedakan. Ini salat apa? Zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh. Butuh niat. Nah, untuk membedakan, walaupun sama-sama wajib, tetapi jenisnya berbeda. Nah, demikian juga puasa. Walaupun sama-sama wajib, terkadang itu puasa Ramadan wajib, atau puasa kafarah wajib. Kafarah ya, puasa untuk menebus. Misalnya dia bersumpah. Nah, kemudian dia tidak tepati sumpahnya, maka dia harus melakukan kafarah, kafaratul yamin, melakukan tebusan atas sumpah yang telah dia lakukan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya seseorang yang dia beribadah asalnya pada dasarnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada perkara yang mengikutinya dari manfaat-manfaat duniawiyah dan itu diperbolehkan, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 225 atau ayat 198. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum." Ayat ini terkait dengan haji. Seseorang yang haji ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia menunaikan haji, kemudian dia sambi, tahu di sambi ya. Dia lakukan pula berdagang. Berdagang. Maka yang demikian tidak mengapa. Nah, tidak memadaratkan ibadah haji dia sedikit pun. Tapi kalau dia tujuannya semata-mata untuk berdagang, nah ini yang tadi kita sebutkan. Nah, dia tidak mendapatkan pahala haji. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alaikum junahun." Tidak ada dosa bagi kalian. Tidak mengapa bagi kalian antabtaghu, untuk kalian itu mengharap fadlan, karunia min rabbikum, dari Rabb kalian. Karena ayat ini ayat yang berbicara tentang masalah manasik haji. Nah, tidak mengapa bagi kalian kalau kalian haji kemudian kalian juga sambil berdagang. Nah, tidak mengapa. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Sekali lagi, kemudian nanti yang berperan itu adalah niatnya. Kalau niatnya lebih besar ibadah ta'abbud dia, penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya juga semakin besar. Nah, kalau sama-sama, nah, setengah ibadah, setengah juga berdagang, maka itu mengurangi kesempurnaan. Mengurangi kesempurnaan. Ibadahnya tetap sah, tetapi tidak sempurna. Lebih-lebih lagi kalau kemudian dunia yang mendominasi. Ini yang salah. Nah, ini yang keliru. Seseorang berwudu misalnya. Dengan dia berwudu, dia niatkan dia berwudu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sekaligus untuk mendapatkan kesegaran badan. Boleh. Nah, dan tidak membahayakan ibadah wudunya sedikit pun. Seseorang berpuasa, dia berpuasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala di sisi Allah, kemudian dia ikuti sekaligus menjaga kesehatan. Boleh yang demikian. Nah, sekaligus untuk menjaga kesehatan dia. Boleh. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian terkait dengan perkara niat pula masuk di dalamnya adalah tentang bab al-aiman, bersumpah. Nah, bersumpah. Falaghul yamin la kafarata fihi. Seseorang yang tidak sengaja di dalam sumpahnya, sekedar kemudian lisannya itu langsung mengucapkan, tidak ada niat di dalam hatinya, untuk bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kafarah, tidak ada tebusan baginya. Wa huwa ma jara 'ala al-lisan min ghairi qasdin bil qalbi ilayhi, yaitu apa yang sekedar lisan itu mengucapkan spontanitas tanpa ada niat. Nah, tanpa ada niat yang kuat di dalam hati untuk bersumpah. Seperti orang mengatakan tidak demi Allah. Nah, atau dia mengatakan iya demi Allah di dalam pertengahan ucapan, di dalam tengah-tengah ucapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-225. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah Subhanahu wa taala tidak menganggap, tidak mengambil dari kalian sumpah-sumpah kalian yang diakibatkan oleh lagu, yang diakibatkan oleh main-main atau tidak sengaja. Nah, walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum, tetapi Allah Subhanahu wa taala menganggap sumpah kalian apabila itu apa yang terkandung di dalam hati kalian yang sudah kalian niat, baru itu yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya penting niat itu. Karena ini nanti juga akan terkait dengan bab talak. Seseorang bertengkar dengan istrinya misalnya. Marah sampai kemudian dia mengatakan, "Sudah kamu tak cerai." Misalnya. "Sudah pulang kamu ke rumah orang tuamu." Apakah ini jatuh talak atau tidak? Kembalinya kepada niat di dalam hatinya. Makanya penting. Kalau dia betul-betul dengan ucapan tersebut, walaupun dia marah, dia betul-betul meniatkan di dalam hatinya untuk mentalak istrinya, jatuh talak. Jatuh talak. Nah. Tapi kalau itu sekedar ucapan, yang dia tidak meniatkan untuk mentalak istrinya, dia tidak jatuh talak. Makanya niat yang menjadi patokan dan tolak ukur itu adalah kata Allah Subhanahu wa taala, bima katabat qulubukum, apa-apa yang terkandung yang kamu niatkan di dalam hati kalian. Nah, ini nanti banyak kaitannya. Nah, terkait dengan talak, terkait dengan rujuk, nah, terkait dengan nikah, terkait dengan sumpah, semuanya bergantung dengan niatnya. Karenanya di awal bab kita sebutkan bagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyebutkan hadis, innamal a'malu biniyat, sesungguhnya setiap amalan-amalan itu tergantung dari niatnya, masuk di dalamnya 80 atau 60, 70 bab fikih di dalamnya. Nah, niat ini yang penting. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan apabila seseorang misalnya, nah, dia melihat seorang wanita, dia sangka itu istrinya. Nah, kemudian dia mengatakan, kamu saya talak. Begitu nengok, ternyata bukan istrinya. Apakah jatuh talak atau tidak? Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kalau dia niatkan betul-betul untuk mentalak istrinya, jatuh talak. Walaupun itu adalah wanita jinabiah saat itu. Nah, ini untuk menggambarkan bagaimana pentingnya kita menjaga betul niat. Berhati-hati. Berhati-hati. dan juga terlebih di dalam berumah tangga, hati-hati lisan kita pula. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, terutama para suami. Seseorang yang menggunakan kata-kata kinayah, kata-kata kiasan, kata-kata kiasan, jadi tidak sorohatan. Talak itu ada yang talak secara sorohatan, secara terang, terangan, anti-talik, anti-talik misalnya. Itu kan terang-terangan, kamu saya talak. Tapi terkadang seseorang ada yang menggunakan dengan kata-kata kiasan. Kata-kata kiasan. Nah, kamu tak balikin ke rumah orang tuamu. Ini kan kiasan. Maknanya apa? Talak. Nah, seseorang yang menggunakan kata-kata kiasan, kinayah, tetapi kemudian dia memang betul meniatkan untuk mentalak istrinya, maka jatuh talak. Kalau jatuh talak, berarti ada konsekuensinya. Ada masa iddah untuk istri. Salah satu quru, 3 kali suci. Nah, dan juga terhitung berarti sebagai sebuah talak, jatuh talak satu. Niat, kembalinya kepada niat. Karenanya para ulama kita, setiap ada orang misalnya bermasalah, kemudian datang, apakah ucapanku ini jatuh talak? Misalnya dia mengatakan saking jengkel dan marahnya misalnya, sampai tidak bisa menahan emosinya, dia mengatakan kepada istrinya langsung, kamu saya talak 3. Misalnya, apakah jatuh talak itu 3? Talak bain berarti, atau 1? Nah, maka para ulama akan mengatakan kembalinya kepada niat kamu bagaimana. Kamu bersumpah atas nama Allah. Saya bersumpah atas nama Allah, niat saya adalah talak 1 misalnya. Jatuh talak 1. Tapi kalau kamu meniatkan betul ingin mentalak istrimu dengan talak yang ketiga, talak 3, maka jatuh talak 3, talak bain, pisah. Nah, ini konsekuensi dari sebuah niat. Nah, karenanya Al-Imam Yahya bin Abi Katsir rahimallahu taala mengatakan sebagaimana yang telah kita ambil, ta'allamu niyyah, pelajarilah oleh kalian niat. Fa innaha ablaghu minal amal, karena niat itu lebih penting dibanding amal. Karena niat itu lebih penting dibanding amal, dan niat itu yang akan lebih cepat sampai. Nah, lebih cepat sampai dibanding amal. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang berjual beli pun demikian. Walaupun kelihatannya itu jual beli, tapi kalau yang dia niatkan itu adalah riba, maka riba yang dia dapatkan. Maka riba yang dia dapatkan, bukan jual belinya. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan masing-masing orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Oleh karenanya kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimallahu taala, wa masailun niyyati al-muta'alliqati bil fiqhi kathiratun jidda. Permasalahan niat yang terkait dengan fikih sangatlah banyak. Wa fi ma dzakarna kifayatun, dan apa yang kita sebutkan itu sudah cukup. Wa qad taqaddama 'an Syafi'i annahu qala fi hadzal hadits innahu yadkhulu fi 70 baban min al-fiqh. Dan telah berlalu di depan bagaimana ucapan al-Imam Syafi'i rahimallahu taala bahwasanya bab tentang niat itu masuk di dalam hadis ini, masuk di dalamnya 70 bab tentang fikih. Wa niyyah, sekarang niat itu adalah qasdul qalbi wa la yajibu at-talaffuzu bima fil qalbi fi syai'in min al-ibadati. Niat itu adalah tujuan, maksud, kehendak yang ada di dalam hati dan tidak wajib untuk melafalkannya, mengucapkannya, mengikrarkannya dengan lisan. Nah, wala yajibu at-talaffuzu bima fil qalbi fi syai'in min al-ibadat. Dan tidak wajib untuk melafalkannya, mengucapkannya, mengikrarkannya dengan apa-apa yang ada di dalam hati kita dari sesuatu perkara-perkara ibadah. Tidak perlu. Nah. Dan inilah yang menjadi patokan generasi terdahulu yang saleh. Kecuali dalam satu bab, yaitu bab tentang haji. Di awal dia melakukan haji. Nah, itu pun sebagian para ulama menyebutkan sebagai bentuk syiar haji. Labbaika umratan, kalau dia ingin berumrah. Atau dia ucapkan labbaika hajjan, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk haji. Nah, itu sekali saja. Tidak perlu kemudian dia berniat, saya berniat untuk haji, atau saya berniat memakai baju ihram untuk umrah di bulan ini, di jam sekian. Tidak. Nah, karenanya Umar, Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala mendengar seseorang mengatakan aku berniat untuk melakukan haji demikian dan demikian, maka beliau pun mengatakan, atulimun nas, apakah engkau ingin memberitahukan kepada manusia atau Allah tidak mengetahui ma fi nafsik, ataukah Allah tidak mengetahui apa yang ada di dalam hatimu sehingga engkau harus mengucapkannya? Teguran dari seorang sahabat. Nah, tatkala melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya, apakah engkau merasa Allah tidak mengetahui apa yang ada di dalam hatimu sehingga harus engkau mengucapkannya? Aku berniat untuk haji. Nah, ataukah engkau sengaja untuk mengumumkan di hadapan manusia agar orang tahu? Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita melakukan demikian, mengucapkan labbaika umratan atau labbaika hajjan, karena itu dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku tentang manasik haji atau manasik umrah kalian. Ini juga di antara yang mengecualikan seseorang melakukan sebuah ibadah, dia niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia iringi untuk mengajari orang lain. Boleh. Nah, dia sholat misalnya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia iringi dengan tujuan untuk mengajari orang lain sholat. Tidak mengapa. Dia mendapatkan pahala sempurna sholat dia. Sebagaimana ini pula yang diajarkan, ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sholat di atas mimbar. Tatkala beliau ruku atau sujud, maka beliau turun. Qah, qara, Nah, turun dengan menghadap ke belakang. Maksudnya wajahnya tetap di depan, tidak menengok. Nah, untuk sujud, beliau kemudian mengatakan, aku lakukan ini agar kalian mempelajari sholatku. Agar kalian mempelajari sholatku. Orang tua misalnya, dia sholat sunnah, ikhlas karena Allah. Kemudian dengan maksud pula dia ajari anak-anaknya. Dia suruh, lihat kamu, lihat abi sholat, lihat bapakmu sholat, kamu duduk di sini. Perhatikan gerakan-gerakannya. Perhatikan saat bapak mengangkat kedua tangan. Setinggi apa? Bagaimana tangannya? Apa diputer dulu? Nah, perhatikan saat bapak bersedekah. Letaknya ada di mana? Bagaimana caranya? Apakah ditempelkan? Apakah digenggam? Dan di mana letaknya? Apakah di ujung lengan? Apakah di pertengahan lengan? Dan lain sebagainya. Perhatikan saat bapak rukuk. Bagaimana punggungnya? Bagaimana kepalanya? Apakah mendongak atau terlalu menunduk? Perhatikan saat sujud. Bagaimana posisi tangannya? Di mana letak wajahnya antara wajah dan tangan? Bagaimana posisi tangannya? Bagaimana kedua kakinya? Bagaimana perutnya? Subhanallah. Yang demikian tidak mengapa. Justru ia mendapatkan pahala dan mendapatkan pahala yang lainnya. Salat sekaligus untuk ta'limun nas, mengajari manusia. Mengajari manusia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kita sebutkan waqala aktsaru salafi minhum Atha wa Tawus wal Qasim ibn Muhammad wan Naqai tajzi'uhu an-niyyatu 'inda al-ihlal wa sahhan min Umar annahu sami'a rajulan 'inda ihramihi yaqulu Allahumma inni uridu al-hajja aw al-umrata faqala lahu atu'limu an-nas aw laysa Allahu ya'lamu ma fi nafsik والنص مالك على مثل هذا وأنه لا يستحب له أن يسمي ما أحرم به حكاه صاحب كتاب التهذيب المدونة من أصحابه وقال أبو داود قلت لأحمد أتقول قبل التكبير يعني في الصلاة شيئا قال لا dan kebanyakan para ulama terdahulu di antara mereka Atha bin Abi Rabah, Tawus bin Kaisan, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, wan Naqai Ibrahim bin Yazid An-Naqai rahimallahu taala, mereka semua mengatakan sah niat dengan semata-mata al-ihlal. Nah, dengan semata-mata al-ihlal, talbiyah. Dan telah sahih dari Abdullah bin Umar yang tadi kita sebutkan. Tatkala beliau mendengar seseorang tatkala hendak memakai baju ihram mengatakan Allahumma inni uridul hajja, ya Allah, aku menginginkan, aku berniat dengan ini untuk haji atau umrah. Maka beliau mengatakan atu'limun nas, apakah engkau ingin mengumumkan kepada manusia? Aw laisa Allahu ya'lamu ma fi nafsik. Beliau juga mengatakan, apakah Allah tidak mengetahui apa yang di dalam hatimu? Al-Imam Malik bin Anas rahimallahu taala juga mengatakan yang semisal dengan hal ini. Nah, bahwasanya tidak disunnahkan seseorang itu untuk menyebutkan untuk apa dia melakukan pakaian ihram. Nah, Al-Imam Abu Dawud rahimallahu taala bertanya kepada Imam Ahmad, Abu Dawud, Sulaiman ibnu Ash'as As-Sijistani rahimallahu taala itu muridnya Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimallahu taala, 20 tahun beliau menjadi murid Imam Ahmad. Nah, 20 tahun, bayangkan. Subhanallah. Sehingga Abu Daud ini menjadi orang yang selamat saat terjadi fitnah orang-orang ingin memberontak kepada penguasa. Kenapa? Di antaranya karena dia terus menetapi untuk bersama Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Nah, Abu Daud ini bertanya kepada Imam Ahmad, apakah ada, apakah engkau mengucapkan sesuatu sebelum takbiratul ihram? Allahu Akbar. Apakah engkau mengucapkan sesuatu di dalam sholat sebelum takbiratul ihram? Maka beliau menjawab, la, tidak. Tidak ada yang aku ucapkan sesuatu pun sebelum aku takbiratul ihram. Ya tentu kecuali apa? Ucapan takbiratul ihram itu. Allahu Akbar. Wa hadza qad yaqulu fihi annahu la yatalaffadhu bin niyyah. Wallahu a'lam. Dan ini menunjukkan bahwasanya memang niat itu tidaklah dilafalkan, diucapkan, cukup di dalam hati. Nah, begitu juga apa yang disebutkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau apabila hendak memulai salat, tidak ada satupun yang beliau ucapkan kecuali ucapan takbiratul ihram, Allahu akbar. Ini menunjukkan bahwasanya niat itu tidak diucapkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang mungkin bisa kita kaji di malam hari ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa berfaedah, memberikan manfaat untuk kita semuanya, dan semoga tercatat sebagai amalan saleh untuk kita semua dan memperberat amalan kebaikan kita nanti di hari akhir. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan dari jamaah. Falyatafaddal, silakan. Nggih. Bapak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama-lama kita memang niatnya tidak dijalankan, tapi setelah kita beramal itu terlintas rasa ingin dipuji. Tapi kita biasa beramal itu tidak bilang, itu bagaimana? Yang kedua, kita niat bersedekah sama sedekah. Terus kita ini dengan supaya kita dilapangkan rezekinya oleh Allah. Itu bagaimana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apabila niatan ingin dipuji tadi itu muncul setelah ibadah, maka yang demikian tidak membahayakan ibadahnya sedikit pun. Tidak membahayakan ibadahnya sedikit pun. Nah, yang kedua, apabila niat ingin dipujinya tadi kan awalnya ikhlas karena Allah, kemudian tiba-tiba muncul taraat, muncul perasaan ingin dipuji, itu di tengah-tengah ibadah, maka ada dua keadaan. Keadaan pertama, kalau seseorang itu melawan, jadi dalam hatinya itu ada perlawanan, tidak, semata-mata ini saya ikhlas karena Allah, tidak ingin dipuji. Dia lawan itu, dia tundukkan keinginan untuk dipuji itu. Maka sampai akhir ibadah dia lakukan, maka ibadahnya tetap sah. Nah, ibadahnya tetap sah dan dia mendapatkan pahala. Tetapi kalau kemudian ibadahnya belum selesai, kemudian ada keinginan mendapatkan, ingin dipuji oleh orang lain, dan dia yastarsil, dia ikuti, nah, tidak dia lawan, kalau ibadahnya itu ibadah yang satu rangkaian, maka batil dari awal. Batil. Nah, dia tidak mendapat apa-apa. Walaupun dari sisi syarat ibadahnya sah, tapi dia tidak mendapat apa-apa. Nah, tidak mendapat pahala. Kalau kemudian ibadahnya ibadah yang tidak saling berkaitan, maka di mana keinginan dia mendapatkan, keinginan dia untuk mendapatkan pujian tadi muncul, maka pada saat itulah dia tidak mendapatkan pahala. Tetapi ibadah yang lainnya dia tetap mendapatkan pahala. Kalau jenis ibadahnya ibadah yang lepas, tidak berkaitan antara yang awal dengan yang akhir. Baik. Kemudian yang kedua, seseorang bersedekah dengan niat agar dilapangkan rizkinya, atau terkadang agar diberikan kesehatan, atau agar dijaga hartanya oleh Allah, atau ditumbuhkan, ya kan? Ditumbuhkan hartanya. Baik. Kalau semata-mata niatnya itu saja, semata-mata niatnya itu saya bersedekah agar saya ini sehat. Nah, untuk menjaga harta saya juga supaya tidak rusak, misalnya. Untuk melapangkan rezeki saya. Kalau semata-mata niatnya itu saja, maka itu juga yang akan dia dapatkan. Itu pun bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun, tidak mendapatkan ganjaran sedikit pun. Bahkan ini dikhawatirkan akan bisa menyeret seseorang itu menuju kepada perbuatan dosa. Nah, itu tadi dia niatkan semuanya semata-mata untuk dunia. Begitu gak dapat, berhenti sedekahnya. Saya sedekah terus, tak rezeki saya juga gak lapang. Wes berhenti wae lah. Ya kan? Nah, itu menunjukkan dunia telah menjadi tujuannya. Yang membangkitkan dia untuk sedekah bukan karena untuk mendapatkan wajah Allah, tetapi untuk mendapatkan manfaat duniawiyah. Nah, ini yang tercela. Tetapi kalau dia sedekah ikhlas karena Allah, kemudian dia iringi. Nah, saya sedekah ikhlas karena Allah, dan semoga pula dengan ini terbuka pintu rezeki saya. Maka yang demikian tidak mengapa. Demikian tidak mengapa. Karena niat awalnya yang mendasari sedekahnya dia adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tabi'. Nah, ada yang mengikuti, yaitu tadi kita sebutkan, nah, agar dilapangkan rizkinya dan lain sebagainya. Demikian, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan nanti tadi Ustaz menyinggung talak. Ya. Talak itu pertama saya tanyakan supaya itu dilangi antaranya ucapan yang sesungguhnya dan tidak itu bisa jatuh. Jatuh talak. Ya. Yeah. Itu supaya dilahirkan. Kesilaan kedua, saya berkali-kali mendengar tausiah talak ucapan itu, tapi belum pernah bagaimana cara rujuknya itu, Pak. Cara rujuknya bagaimana? Di dalam taklakan masih ini istrinya. Yeah. Tapi dalam ucapan tadi tidak salah. Bagaimana? Cara rujuknya juga. Talak, lafadz talak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, lafadz yang sorohatan, yang terang-terangan. Nah, kamu tak talak, berarti jatuh talak. Ini kan terang-terangan. Nah, jatuh talak satu. Atau ucapan yang mengandung di dalamnya kiasan, sindiran, misalnya dengan menyindir. Nah, kamu pulang ke rumah orang tuamu. Nah, ucapan yang sindiran, kalau ucapan terang-terangan sudah jelas ya, jatuh talak. Nah, pasti dia niatkan. Kalau ucapan yang berupa kinayah, kiasan, sindiran, maka itu harus dengan niat. Kalau memang dia menyindir niatnya untuk mentalak istrinya, maka jatuh talak. Dihitung talaknya, jatuh talak satu. Nah, dengan ucapan itu tadi, kamu pulang saja ke rumah orang tuamu. Kan ini gak jelas-jelasan mentalak kan? Saya cuma mengatakan kamu pulang ke rumah orang tuamu. Tapi kalau, nah ini jatuh talak apa tidak Ustaz? Kembalikan ke niat. Niatnya Bapak tadi apa? Mau mentalak enggak? Talak saya. Pengen talak saya. Jatuh talak. Kalau niatnya Bapak tadi gimana? Tidak, saya enggak mentalak Ustaz. Nah, saya sudah masih cinta saya. Enggak. Ya sudah, berarti enggak jatuh talak. Kembalinya ke niat. Baik. Kemudian, pertanyaan kedua, kalau sudah jatuh talak, bagaimana cara rujuknya? Begitu ya. Nah, seorang wanita yang telah jatuh talak satu atau talak kedua dinamakan dengan talak roji'i. Talak satu, talak dua dinamakan talak roji'i. Talak yang seorang suami itu bisa rujuk kapan saja selama di masa iddah. Awas, hati-hati. Nah, wanita yang telah ditalak memiliki masa iddah 3 kali haid dan suci. Di masa 3 kali haid dan suci itu, seorang suami hak rujuk itu di tangan suami. Jadi bukan di istri. Hak rujuk di tangan suami. Misalnya, seorang suami mentalak istrinya. Kamu saya talak. Talak. Jatuh talak satu. Terus masa idahnya, masa menunggunya tadi itu wanita itu ada di mana Ustaz? Di rumah dia, di rumah suaminya, apa pulang ke rumah orang tua? Gak boleh pulang ke rumah orang tua. Harus dia masih di rumah suaminya. Nah, suami memiliki kesempatan 3 kali haid. 3 kali suci, 3 kali kuru. Misalnya 1 kali haid, kemudian suci, suaminya gak rujuk. Ya dihitung, 1 kali haid, 1 kali suci. 2 kali haid, haid yang kedua, dan kemudian suci, 6. Suaminya masih belum rujuk. Awas, masih ada 1. Kemudian setelah dia haid, atau sebelum dia haid, yang ketiga suaminya rujuk. Bagaimana cara rujuknya? Cara rujuknya pertama, bisa dengan ucapan. Suami mengatakan kepada istrinya, apa harus pakai saksi, Zat? Tidak perlu pakai saksi. Kalau mau pakai saksi juga enggak mengapa. Nah, tapi kalau KUA harus pakai saksi biasanya. Nah, tapi kalau di kita enggak perlu juga enggak apa-apa. Cara rujuknya pertama bisa dengan ucapan. Aku rujuk kepadamu. Misalnya gitu. Aku rujuk kembali dengan dirimu. Sekali lagi, hak rujuk itu adalah hak suami. Walaupun istrinya masih dongkol hatinya, misalnya, gak ada dia. Gak mau aku. Gak bisa. Gak bisa. Nah, kalau suami sudah mengatakan di masa-masa iddah tadi itu, 3 kali haid dan suci tadi, di rentang waktu itu suami mengatakan, aku rujuk kepadamu, walaupun istri ini masih sakit hati, maka tidak ada hak bagi istri untuk menolak. Karena rujuk itu adalah kepunyaan suami. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa dengan perbuatan. Perbuatan, mohon maaf, ya suami menghubungi istrinya. Istrinya mau, ya sudah, berarti itu rujuk namanya. Nah, berarti itu namanya rujuk. Suami menghubungi istrinya, dan istrinya mau, gitu. Nah, menghubungi tanda kutip ya. Baik. Berarti itu namanya rujuk. Nah, yang harus diwaspadai adalah manakala telah lewat masa iddah istri. Jadi mungkin 2 hari atau 3 hari. Misalnya istri sudah haid yang ketiga. Nah, sudah haid yang ketiga. Itu istri sudah mulai bersiap-siap untuk keluar dari rumah suami. Nah, kalau suaminya belum rujuk. Suci, selesai. Akhir itu, batas masa iddah. Nah, kalau sudah akhir batas masa iddah, haid atau suci yang ketiga, kalau suami mau rujuk tidak bisa seenaknya. Misalnya setelah suci yang ketiga, suami tiba-tiba mengatakan aku rujuk kepadamu. Istrinya bilang nanti dulu. Suaminya ngotot, oh gak bisa, rujuk kan punya suami. Iya, tapi ini udah lewat masa idahnya. Nah, maka itu nanti tergantung istri mau apa tidak. Kalau istri mau rujuk, maka nikah baru. Mahar baru. Nah, walimahan baru. Ya jelas. Pakai wali, pakai saksi. Nikah baru. Jadi maharnya juga baru, mas kawinnya baru. Nah, setelah lewat tiga haid dan suci tadi itu. Nah, suami mengatakan aku mau rujuk. Istri mengatakan ya mau. Dan tapi aku mau mas kawin ini disebutkan misalnya oleh istri. Biar dia. Kalau suaminya mau memenuhinya, ya sudah nikah baru. Nah, nikah baru. Ya tentu pakai wali, pakai saksi seperti biasa. Kalau suaminya, kalau istrinya tidak mau, ya sudah tunggu. Tapi dalam kondisi seperti itu sudah bukan mahram. Ini yang harus diketahui. Bukan mahram. Jadi tidak bisa langsung ketemu dengan istri, tidak bisa. Nah, karena sudah lewat masa idahnya. Istri keluar dari rumah suami menuju ke rumah orang tuanya atau rumah kerabatnya di mana? Nah, yang itu menjadi mahram bagi si istri. Demikian ya, Pak. Cukup. Karena sudah malam, kita cukupkan pembahasan kali ini. Nah, kurang lebihnya saya memohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.